termenung dalam gelapnya malam, tersiksa dikarenakan cinta yang begitu gelap. Sakit hatiku kini sudah sangat mendalam, karena kau anggap ini cuma sebuah permainan. Kenapa kau tega nodai cinta tulus dariku, padahal cintaku ini tulus hanya untukmu. Berbagai macam cara telah ku coba tu pertahankanmu, tapi kau selalu saja membagi cinta sucimu. Oh honey, oh baby, kau ucap kepadaku, selalu saja kau berikan ku harapan palsu. Kau bagaikan racun di dalam hidupku, membuat diriku kini bagaikan terbujur kaku. Lihatlah diriku, rasakan cinta suciku, agar dirimu selalu tahu begitu tulus cintaku. Ini bukan semata ucapan omong kosongku, ini karena diriku selalu menginginkan dirimu. Tak bisa dari dariku terima dua cincin dari hatimu, dari cintamu, dan tak bisa perasaanku berbagi kasih beban hatiku, hingga ku ambil keputusan untuk menjauh darimu. Semua ku lakukan bukan karena keinginanku, tapi karena kini aku memang sudah tak mampu, tak mampu untuk pertahankan dirimu. Selalu, selalu berada di setiap hariku, kau hanya bisa membuat hatiku pilu, nangis dan termenung karena kau hianati aku. Maafkan sayang, bukan kini aku tak cinta, mungkin ini memang sudah jadi takdir kita. Terpisahkan karena hadirnya orang ketiga, dan kau pilih dia yang mempunyai segalanya. Memang aku kecewa, namun apalah daya, diriku tak kuasa untuk mempertahankannya. Kini ku coba rela, ikhlaskan segalanya. Selamat tinggal kekasih yang dulu pernah. Tak bisa dari dariku terima dua cincin dari hatimu, dari cintamu, dan tak bisa perasaan bisa.